بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد, kita akan membaca kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr wafaqahullah. Kitab yang membahas tentang satu bagian dari ilmu tauhid yang tiga, yaitu tauhid al-asma was-sifat. Di bagian covernya ini beliau menukilkan kalimat dari al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, atau dengan yang lain Ad-Da wad-Dawa, sama kitab halaman 99. Di situ Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, niscaya dia akan mencintainya, mencintai Allah. La mahalah. La mahalahnya tidak bisa tidak, mesti. Karena memang yang namanya al-mahabbah, kecintaan itu bermula dari apa? Pengenalan. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari ilmu yang wajib atas setiap hamba. Ilmu yang wajib atas setiap hamba, yaitu ma'rifatullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah di dalam risalahnya Al-Usul Salasah. Termasuk dari perkara yang wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tugas kita adalah beribadah kepadanya, dan ini tidak mungkin kecuali dengan kita mengenalnya. Baik, risalah ini kita jadikan sebagai kelanjutan dari pelajaran akidah. Nah, dan kita mulai dari awal halaman 3 ya. Taqrir. Taqrir itu semacam apa? Bahasa kita itu kalau yang di buku di belakang itu apa? Gambaran global buku. Yes. Sinopsis. Pokoknya intinya takrir itu sebagai sinopsis, sebagai apa? Gambaran umum buku ini. Ah. Sinopsis. Saya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Taqridun. Alhamdulillahi wahdahu wa ba'du. Faqad ittala'tu ala kitabi Fiqhul Asma'il Husna, ta'lifu fadilati syaykh Ad-Doktor Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr kama istama'tu ila halaqatin minhu ulqiyat ibra idha'atil qur'anil karimi fil mamlakatil arabiyyati saudiyyati faqad istafadtu minhu katsiran kama istafada minhu ghairi mimman yastami'una ila hadzal barnamijin najihi bi'idznillah ta'ala al-haqiqatu anna fadilata dukturi Abdirrazzaki qad wufiqa fi ikhtiyari hadzal mawdu'i wal qiyami bi tatabbu'i ma warada fihi minan nususi syar'iyyati min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa kalami ulama'i salafi mimma yunmi al-aqidata salafiyyata wa yurassikhul imana fi qalbil insani wa qad mahada lidzalika bi muqaddimatin hamatin fi fadli hadzal naw'i min al-ilmin nafi' wa huwa al-ilmu bi asma'illahil husna wa tafaqquhi fiha ala dawi aqidati salafis salih kama wufiqa qabla dhalika bi ikhraji sinwihi wa tawumihi wa huwa kitabu fiqhil ad'iyati wal adhkari al madbu' sanata alfin wa arba'imi'atin wa tis'ata asyara bi matba'ati dari Ibnil Affan walladhi istaw'aba fihi ta'ifatun kathiratun minal adhkari wal adiyati syar'iyyati thabitati fi sunnati sahihati mimma la yastaghni anhul insanu fi sabahihi wa masaihi wa lailihi wa naharihi wa naumihi wa yaqdhatihi mimma yu'inuhu ala umuri dinihi wa dunyahu wa yatradu anhu wasawis asyaitani wa qarradahu shaykhuna al-allamatu Abdul Aziz ibn Baz wa athna alaiha thana'an atiran fahadhanil kitabani at-tawamani qad ishtamala ala kunuzin min ulumi asma'illahil husna wal ad'iyati wal adhkari syar'iyyati waridati fil qur'ani was sunnati wa hiya tunmil imana fil qulubi wa turassikhul aqidata salafiyyata wa taruddu alal mukhalifina ala ikhtilafi masharibihim wa hadha fil haqiqati min ahammi ma yanbaghi lil muslimil ihtimamu bihi fa hajatul insani ilaihi ahammu min hajatihi ila ta'ami wa syarabi wa hasbuka anna al-Qur'an al-azima ihtamma bi dhikri hadhal usuli aktaru mimma ihtamma bi dhikri al-akli wa syarabi wa syurbi wa nikahi wa ghairiha min daruriyatil hayati wa inni ansahu ikhwani wa abna'i talabati wa usihim bil ihtimami bidzalika fa huwa khairu ma yastafiduhul insanu fi hayatihi minal ulumin nafi'ati wa billahi tawfiqi wa katabahu al-fakiru ilallahi Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Akil ra'isul hay'ati da'imati bi majlisil qada'il a'la sabiqan hamidan lillahi musalliman ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tanqriz dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, seorang alim dari Mamlakah Saudiyah, menjabat sebagai rais hay'ah daimah di Majlis Al-Qudha Al-A'la. Sabiqan artinya dahulu, sekarang sudah enggak menjabat lagi. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah saja, wabak dan sesudahnya. Faqad tala'tu ala kitab fiqhil asma'il husna, sungguh aku telah menelaah kitab fiqh al asma'il husna. Ini membaca, melihat isinya. تأليف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر, yang ditulis oleh فضيلة الشيخ عبد الرزاق الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. كما استمعت إلى حلقات منه, sebagaimana saya juga pernah mendengar beberapa halaqah darinya, dari kitab ini dibacakan begitu ya, dalam halaqah-halaqah ulqiyat, yang halaqah-halaqahnya itu disampaikan ibra idza'atil Qur'an Karim, melewati siaran Al-Qur'an Al-Karim fil mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, di kerajaan Saudi Arabia. Jadi ada siaran radionya membahas kitab ini, Fiqh Al-Asmaul Husna. Dan Syekh Abdullah Al-Aqil ini menyimak beberapa halaqah dari kajian ini. Wa qad istafadtu minhu katsiran, dan saya mengambil faedah darinya banyak sekali faedah. Jadi tidak hanya beliau baca, beliau pun pernah mendengar kajian ini di siaran radio. Kama istafada minhu ghairi, sebagaimana telah mengambil faedah darinya selainku, mimman yastami'una ila hadzal barnamijin najih bi'idznillah, dari orang-orang yang mendengarkan ya, al-barnamij itu artinya program ini ya, yang najih, yang sukses bi'idznillah. Wal haqiqah, dan sesungguhnya anna fadilatan doktor Abdul Razak, bahwa fadilatul doktor Abdul Razak ini qad wuffiqa, telah diberi taufik fi ikhtiyari hadzal mawdu', di dalam memilih topik pembahasan ini. Wal qiyami bi tatabbu'i ma warada, dan melakukan upaya tatabbu', pencarian ya, penelusuran apa saja yang datang fihi, di dalamnya, di dalam masalah asma wa sifat ini. Minan nusus syar'iyah, dari nas-nas syar'iyah. Min kalamillahi ta'ala, dari kalam Allah Ta'ala, ini Al-Quran. Dan kalam Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalam ulama as-salaf. Jadi kitab ini membahas al-asma wa sifat bersumber dari apa? Menelusuri dalil-dalil yang ada dari Al-Quran, hadis, dan ucapan para ulama salaf, dimasukkan dalam buku ini dengan rangkaian yang bagus. Yang ini semua mimma yunmil aqidat as-salafiyah, termasuk dari apa yang bisa menumbuhkan aqidah salafiyah. Wa yurassikhul iman, dan mengokohkan keimanan fi qalbil insan, di dalam hati manusia. Tentu, karena yang namanya iman itu kuatnya dengan apa? Dengan ilmu. Nah, maka bila seseorang itu diberikan pengetahuan dari sumber yang jelas, dari Al-Quran, Sunnah, dan kalam para ulama tentang masalah ini, tentunya apa? Akan semakin kokoh keimanannya di dalam perkara tadi. ini dalam al-asma' wa sifat. Wa qad mahada li dhalika bi muqaddimatin hammah, dan beliau menyiapkan untuk itu pendahuluan yang penting. Fi fadli hadha an-naw' min al-'ilm an-nafi, tentang keutamaan satu macam dari ilmu yang bermanfaat ini. Nah, jadi di bagian awalnya nanti sebelum membahas asmaullah satu persatu ya, dibahas pendahuluan-pendahuluan. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mengimani al-asma wa sifat. Kaidah-kaidah di dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendahuluan, dan itu penting kata beliau. Wa huwa al-ilmu bi asma'illah al-husna, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah yang husna. Wa tafaqquhu fiha, dan memahaminya. Ala dawi aqidati as-salaf as-salih, di atas keterangan akidah as-salaf as-salih. Kama wufiqa qabla dhalik, sebagaimana beliau pun telah diberi taufik sebelumnya. Bi ikhraji sinwihi wa taumaih wa taumih, dengan mengeluarkan yang semisal ini, sejenis dengan kitabnya ini. Wa huwa kitab fiqhil ad'iyati wal adhkar, yaitu kitab fikih doa-doa dan zikir-zikir. Jadi Syekh Abdul Razak sebelum mencetak kitab ini, beliau sudah mencetak kitab sebelumnya masalah doa dan zikir. Yang itu bagus kata Syekh Abdullah di sini. Al-matbu' yang tercetak sanata alfin wa arba'inah wa tis'a asyar. Wa tis'ata asyar Hijriah, pada tahun 1419 Hijriah. Lima tebaat idar Ibn Affan, dengan cetakan atau terbitan dar Ibn Affan. Walladhi istaw'aba fihi fa'ifatan kafiratan minal alkar wal ad'iyah asyar'iyah al-thabitah fis sunnatis sahihah, yang di dalamnya mencakup sejumlah yang banyak dari zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan, yang tetap riwayatnya di dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Mimma la yastagni anhu al-insan, termasuk dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Fi sabahihi wa masaihi wa laylihi wa nahrihi wa naumihi wa yaqdatihi, baik di pagi harinya, di sore harinya, malam harinya, di siang harinya, di saat tidurnya, dan di saat bangunnya. Mimma yu'inuhu ala umuri dinihi wa dunyah, dari perkara yang bisa membantu dia di dalam urusan agamanya dan dunianya. Karena memang di antara manfaatnya zikir dan doa itu apa? Sebagai kuat ruh, kekuatan jiwa ya, seorang muslim. Sampai Syekhul Islam itu ya, menjadikan zikir pagi sorenya itu sebagai apa? Bentuk makanannya. Karena tanpa itu dia akan lemah katanya. Nah, ini penting menjadi rutinitas seorang muslim. Ya, tidak hanya zikir pagi sore, semua zikir itu memiliki apa? Kekuatan jiwa yang sangat penting. Apalagi dengan dia memahami betul apa yang dibaca, menyerapi betul makna-makna zikir yang dibacanya, itu akan semakin menguatkan jiwanya. Nah, seorang berusaha andainya semampu dia untuk memiliki zikir-zikir yang bagus dari Rasulullah SAW sebagai amalan hariannya. Wa yatradu anhu wasawisa syaitan, dan bisa menolak dari dia waswas syaitan. Ini diantara juga manfaat zikir. Kalau kekuatan, diantara contohnya itu dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, amalannya Ali bin Abi Thalib dan istrinya radhiyallahu anha, setiap kali mau tidur subhanallah alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah akbar, masing-masing 3-3-3-3-3-3-4 itu dari Nabi SAW. Jadi suatu ketika istrinya ini minta sama Ali bin Abi Thalib untuk ada pembantu begitu, karena kerjaan rumah berat. Tapi Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa memenuhinya. Sempat terjadi ketegangan sedikit sehingga Ali bin Abi Thalib keluar rumah tidur di Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW menjenguk ke rumah putrinya, istrinya Ali bin Abi Thalib ini, Fatimah. Tanya, di mana anak saudaramu itu? Ini suamimu. Katanya keluar. Kemudian dicari, didapati ada di masjid. Disuruh pulang, kemudian dikasih tahu, maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang kalian bicarakan itu. Diajarkan zikir sebelum tidur. Jadi dia maka sampai ketika perang Khaybar, di saat benteng Khaybar itu tidak mampu dibuka oleh 40 orang yang kuat, ya, karena beratnya, diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Kata Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa, boleh jadi itu di antara berkah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya saat itu. Nah, dan juga bisa menolak waswas setan, ini jelas. Wa qaradahu Syekhuna Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Bas wa asna 'alaiha sana'an 'athiran. Dan diberi takrir, ya, rekomendasi lah, semacam rekomendasi, ya, oleh Syekh kami Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz, kitab Fiqih Al-Adiyah Wal-Adkar itu. Dan Syekh bin Baz memuji kitab tersebut dengan pujian yang aturan, yang ini harum. Fahadhan kitaban atau ma'an, maka inilah dua kitab yang sejenis. Qad istamala ala kunuzin min ulumi asma'illahil husna wal ad'iyatil wal ad'iyati wal adhkar syar'iyyah al wajidati fil qur'an was sunnah, yang mencakup perbendaharaan, ya, ilmu tentang nama-nama Allah al husna dan doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wahyatun mil imana fil qulub, dan ini semua bisa menumbuhkan keimanan di dalam hati. Wa turassikhul aqidat as-salafiyah, dan mengokohkan akidah salafiyah. Wa taruddu ala al-mukhalifin, dan bisa membantah pihak-pihak yang menyelisihinya. Ala ikhtilafi masyaribihim, yang berbeda-beda masyarib, sumber pengetahuan mereka. Nah, pemahamannya. Wa hadha fil haqiqah, dan ini sesungguhnya min ahammi ma yanbaghi lil muslim al-ihtimam bihi, termasuk dari perkara yang sangat penting dari apa yang semestinya bagi seorang muslim untuk mementingkannya. Dua kitab ini. Fa hajatul insan ilaihi ahammu min hajatihi ila ta'am washarab, maka kebutuhan manusia kepadanya lebih daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Wa hasbuka, dan cukup bagimu. Annal Qur'an al-Azim, bahwasanya Al-Qur'an al-Azim ihtamma bi dzikri hadhihi al-usul, mementingkan penyebutan pokok-pokok ini, aktsara mimma ihtamma bi dzikri al-akli wasyurb wa nikah wa ghairiha min daruriyatil hayat, lebih dari mementingkan penyebutan tentang makan, minum, nikah dan yang lain dari hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Ya, kalau kita baca Al-Quran, ya, paling banyak itu disebut apa? Asma, sifat. Ya kan? Tidak luput satupun, ya, surat-surat, ya, dari Al-Quran, mesti di situ ada sisipan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, yang mengenalkan kepada kita tentang siapa Allah Ta'ala itu. Dengan namanya, sifatnya, perbuatannya. Nah, lebih banyak disebutkan daripada sekedar menyebutkan tentang apa? Nikmat makan, minum, nikmat pakaian, nikmat nikah dan yang lainnya. Nah, itu kata beliau cukup menunjukkan kepadamu apa? Sangat penting sekali ilmu ini. Wa ini ansahu ikhwani wa abunai at-talabata. Dan sesungguhnya aku menasihati kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku para penuntut ilmu. Wa usihim, dan aku wasiatkan mereka bilihtimam bidalik, untuk mementingkan hal itu. Ya, belajar tentang apa? Al-asma wa sifat, dan juga belajar tentang zikir-zikir dan doa-doa. Wa huwa khairu ma yastafidul insan, maka itu adalah sebaik-baik perkara yang seseorang mengambil faedah. Fi hayatihi, di dalam kehidupannya, minal ulumin nafi'ah, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wa katabul faqir ilallah, yang manusia adalah seorang hamba yang sangat butuh kepada Allah, Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, Rais Al-Hay'ah Al-Daimah di Majlis Al-Qubba Al-Ala sahabat. Dengan memuji Allah, bersalawat dan mengucapkan salam atas hambanya dan Rasulnya Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ditulis tanggal 6 bulan 6 tahun 1429 Hijriah. Sekarang 1435 ya, berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu ditulis takrib ini. Lanjut atau tambah? Lanjut. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala al-muqaddimatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal al-mawsufi bi sifatil uzmati azamati azamati wal jalali al-ahadis الأحد الصمد الحي القيم القيوم الكبير المتعالي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمجد والكمال والمجد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك والنديد والمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة العباد Qudwatul ibadi finniyati wal aqwali wal af'ali sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala sahbi wal ali wa ba'du. Fahada majmu'un nafi'un mufidun biiznillahi azza wa jalla fi ashrafil fikhi wa anfa'ihi فكه أسماء الله الحسنى شرحت فيه أكثر من 100 اسم من أسماء الله الحسنى مسبوقة بمقدمات تأسيلية في فكه هذا الباب العظيم وقد حرصت في إعداده على أن يكون بألفاظ واضحة وأسلوب ميسر مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موضحا ما تيسر من الجوانب التعبدية والآثار الإيمانية التي هي مقتضى الإيمان بأسماء الله وقد استفدت فيه كثيرا من تكريرات أهل العلم الراسخين ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الجميع وهو في الأصل حلقات قدمتها عبر إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله في حلقات أسبوعية بلغت عدتها 82 حلقة هذا ولست في هذا الباب بفارس ولا راجل وإنما حالي فيه كما قال القائل أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج وإن ضللت بكفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج وأسأل الله الكريم المنان الحي القيم al-qayyuma al-ahad as-samad badi' as-samawati wal-ardi dzal jalali wal ikrami alladhi yassara an-naf'a bihi alladhi yassara an-naf'a bihi masmu'an fil idha'ati ayu yassira an-naf'a ayu yassira an-naf'a bihi maktuban fi hadzal majmu'i wa ayaj'alahu khalisan liwajhil karim mudniyan lijami'i mudniyan lijami'ihi wa qari'ihi min jannatin na'imi rajian min Allahi ayaj'ala lana jami'an an-nasibal wafira min qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata wa ayyaghfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ayyahdiyani wa ayyahdiyani sawa'as sabil innahu khairu mas'ulin wa akramu ma'mulin wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa inni la ashkurullaha subhanahu wa ahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala ma manna bihi wa tafaddala bi ayyassara li i'dada hadzal kitabi wa nashrahu wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala ay yataqabbalahu minni bi qabulin hasanin innahu huwal masih innahu huwas sami'ul alim wa la yafutuni huna ba'da syukrillahi ta'ala an ashkura kulla man sahama fi ikhraji hadzal kitabi bil ra'yi wal mushawarati aw al muraja'ati wa tadqiqi aw at taba'ati wan nashri aw naqlihi ila al lughatil ukhra wa akhussu bidzikri wa syukri walidil karima asy-syaikh Abdul Muhsin Al-Badr jazahullahu khairan wa rafa'a darajatahu fi 'illiyyin haitsu sami'ahu kamilan bi qira'ati 'alaihi wa afadani bi malhuzatin qayyimatin wa tawjihatin mufidatin wa taswibatin nafi'atin ja'alallahu dhalika fi mawazini hasanatihi wa as'alullaha ay yubarika fi hayatihi wa durriyatihi wa ayyamudda fi umrihi ala ta'atillahi wa husni amalin kama ashkuru shaykhi al-jalila al-shaykhu abdallah ibn abdil aziz ibn akil alladhi takarrama bilittila'i ala hadhal kitabi wa taqridi lahu wa as'alullaha an yujziyahu khairal jazai walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa katabahu abdul razzaq ibni abdul muhsin al-badr afallahu anhu wa ghafara lahu wa rahimahu wa waladayhi wa jami'al muslimin fi urati jumadil akhirati min ami tis'in wa ishrina wa arba'imi'atin wa alfin. Ini muqaddimah dari penulis wafakallah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap keadaan, al-mausuf bisifatil azamati wal jalal, yang disifat dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Al-Ahad, As-Samad, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Kabir, Al-Muta'al, lahul asma'ul husna was-sifatul 'ula wal-majd wal-majdu wal-kamal, hanya miliknya lah nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, yang sempurna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Tanazzaha 'anil syariki wan nadidi wal mithal, yang disucikan dari adanya sekutu, tandingan dan yang semisal. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Qudwatul ibad, tauladan hamba-hamba Allah. Fin niyati wal aqwal wal af'al, di dalam niat, perkataan dan perbuatan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala sahbihi wal al. Salat Allah dan salamnya dan barokahnya atas beliau dan sahabatnya dan keluarganya atau pengikutnya. Wa ba'du, dan setelah itu, fahadha majmu'un nafi' mufid, maka ini, risalah ini adalah kumpulan yang bermanfaat dan berfaedah biiznillahi azza wa jal, dengan izin Allah azza wa jal, fi ashrafil fiqhi wa anfa'ih, di dalam semulia-mulia fikih dan semanfaat-manfaatnya fikih, yaitu fikih al-asma'il husna. Nah, jelas ini termasuk apa? Ilmu yang paling mulia, yang paling bermanfaat, sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, syaraful ilm, syaraful ma'lum. Kemuliaan ilmu itu diukur dengan kemuliaan yang diilmui. Yang diilmui siapa ini? Allah Ta'ala. Nah, maka ilmu tentang Allah adalah semulia-mulianya ilmu. Syarahtu fihi akthar min mi'at ismin min asma'illahi al-husna, saya menerangkan di dalam kitab ini lebih dari 100 nama dari nama-nama Allah al-husna. Nah, masbuqatan bimuqaddimatin wa ta'siliyatin, yang didahului oleh pendahuluan-pendahuluan sebagai apa? Ta'siliyah. Ini penanaman prinsip-prinsip pokok fi fiqhi hadzal babil adzim, di dalam memahami bab yang agung ini. Wa qad harastu fi i'dadihi, dan aku sangat bersemangat di dalam menyusunnya ini, ala ayyakuna bi alfadhin wadhihah, untuk disusun dengan lafaz-lafaz yang jelas, wa uslubin muyassar, dan bahasa yang ringan. Ma'a inayatin bi ilmi syawahid, dengan memperhatikan pemaparan syawahid, penguat-penguat, wa dzikril dalail, dan menyebutkan dalil-dalil, min kitabillahi azza wa jal wa sunnatin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Allah azza wa jal dan sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, muwaddihan, dengan menerangkan ma tayassara minal jawanib at-ta'abudiyah, apa yang mudah dari sisi-sisi peribadahan, wal atharil imaniyah, dan pengaruh-pengaruh keimanan, allati hiya muqtadal iman bi asma'illah, yang mana ini adalah konsekuensi daripada keimanan akan nama-nama Allah. Jadi tidak hanya disarah pemahaman nama Allah tadi, tapi dipaparkan juga di sini adalah sisi pengaruh dari sisi ibadah, kemudian dari sisi keimanan. Nah, bagus sekali. Wa qad istafadtu fihi katsiran min taqrirati ahli al-ilm rasikhin, dan sungguh aku telah mengambil faedah di dalamnya banyak sekali dari pernyataan para ulama yang kokoh. La siyama Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah wa Tilmiduhu Al-Alamah Ibn Qayyim wa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu jami, terutama Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya Al-Alamah Ibn Qayyim dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu jami. Bahkan Syekh As-Sa'di ini punya juga risalah khusus tentang al-asma wa sifat. Ya, sama-sama. Beliau punya risalah khusus. Wa huwa fil asl, dan kitab ini ya pada asalnya adalah halaqatun, halaqah-halaqah ta'lim, qaddam tuha, yang saya sampaikan, ibra idha'atin Qur'anin Karim bil mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyah, harasahullah, melewati siaran radio Al-Qur'an Al-Karim di kerajaan Saudi Arabia, semoga Allah menjaganya, fi halaqatin usbu'iyah, di dalam halaqah-halaqah mingguan, balagat iddatuha 82 halqatan, yang jumlah halaqahnya sudah sampai 82 halaqah. Yang 82 pertemuan itu selesai buku ini. Enggak tahu nanti kita ya berapa kali pertemuannya. Nah, karena baca Arabnya terjemahnya, baca terjemah, gitu ya. Nah, sudah jadi dua kalinya. Alhamdulillah. Hada walastu fi hadzal bab bi farizin wa rajin. Ini ya, yang bisa beliau jelaskan. Dan saya dalam bab ini bukanlah faris, faris artinya penunggang kuda, wala rajil, bukan pula yang pejalan kaki. Artinya bukan yang betul-betul apa namanya ahli di dalam bab ini. Wa innama hali fihi kama qala al-qa'il. Hanya saja keadaanku di dalam menyusun kitab ini sebagaimana dikatakan oleh penyair, asiru khalfa rikabin nujub dha arj. Aku berjalan di belakang pasukan ya, perang ya, yang betul-betul kuat, yang aku ini dha arj, orang yang pincang, jalan di belakang mereka, para pasukan tadi, mu'amilan ya, yang bercita-cita ghairu ma yaqdi bihi arji, selain apa yang bisa ditunaikan dengannya oleh kepincanganku ini. Nah, ini pengennya sih seperti mereka itu ya. Nah, fa in lahiqtu bihim, andaikan aku bisa sampai kepada mereka derajatnya, mimba di masa baku ya, dari setelah apa yang mereka lakukan ya, lebih dahulu. Fakam li rabbis sama'i fin nasi min faraj, berapa banyak Rabb langit memiliki kelapangan ya, pada manusia ini. Ini kalau memang berhasil aku, maka itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in dhalaltu bi qafil ardi munqati'an, dan bila aku tetap ini terhenti, terputus di dalam perjalanan menempuh perjalanan ini, fama 'ala al-a'rji fi dhalika min haraj, maka tidak ada bagi orang yang pincang di dalam hal itu suatu dosa ya, maklumlah aku ini orang yang pincang. Artinya kalau nanti tulisanku berhasil, itu sesungguhnya sudah ada ulama-ulama sebelumku yang lebih ahli dariku dalam masalah ini. Kalau ternyata aku tidak berhasil memuaskan di dalam hasil tulisan nanti, ya anggaplah aku ini orang pincang yang ya bisa diundur dan diundur. Was'alullah al-Karim al-Mannan al-Hayy al-Qayyim al-Ahad as-Samad badi' as-samawati wal-ard dal jalali wal ikram alladhi yassara naf'a bihi masmu'an fil ida' an yuyassira naf'a bihi maktuban fi halal majmu'. Dan aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia al-Mannan al-Hayy al-Qayyim al-Ahad as-Samad badi' as-samawati wal-ard dal jalali wal ikram, yang telah memudahkan pemanfaatan kitab ini yang didengar di siaran radio. Semoga juga Allah memudahkan pemanfaatan kitab ini dalam keadaan tertulis di majmu' ini. Ya, artinya sebagaimana sukses di siaran radionya, ya, banyak orang mengambil manfaat. Semoga sukses pula dalam cetakannya. Ya, jadi banyak orang yang mengambil manfaat. Mudinyan li jami'ihi wa qari'ihi min jannatin na'im, yang bisa meningkatkan orang yang menyusunnya dan yang membacanya dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Rajian minallah, mengharap dari Allah, ayyaj'ala lana jami'an an-nasibal wafir min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Ini semoga Allah menjadikan kita semua mendapat bagian yang penuh dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Nah, semoga dengan belajar-belajar kitab ini kita menjadi orang yang apa? Paling beruntung mendapatkan keutamaan hadis ini. Ya, setelah belajar dulu, Bang. Karena menghitung al-asmaul husna yang dimaksud dalam hadis ini bukan sekedar ya ya hayo ya qayyum gitu bisa ya, enggak, tapi betul-betul dihafal, difahami maknanya, dimengerti dan diamalkan konsekuensinya. Ada pengaruh pada lahir kita dan batin kita, pada amalan kita. pada kehidupan kita. Itu yang dimaukan dalam hadis ini. Wa an yaghfira li khati'ati wa jahli wa israfi wa fi amri. Dan semoga Allah mengampuni aku akan kesalahanku, kebodohanku dan sikap melampaui batas aku di dalam urusanku. Wa ayyahdiyani sawa'as sabil. Dan semoga dia memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus. Innahu khairul mas'ul. Sesungguhnya dia sebaik-baik yang diminta. Wa akramu ma'mul. Dan semulia-mulia yang dicita-citai. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan dialah yang cukup bagi kami dan sebaik-baik yang disari urusan. Wa inni la'ashkurullaha subhanah. Dan sungguh aku benar-benar bersyukur kepada Allah subhanah. Wa ahmadu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan aku memujinya dengan pujian yang banyak lagi baik yang diberkahi. Ala ma manna bihi, atas apa yang telah dia karuniakan. Wa tafaddala, dan yang dia berikan dari keutamaan. Bi an yassara li, dengan memudahkan bagiku. I'dada hadzal kitab wa nashrah, ya, menyusun kitab ini dan menyebarkannya. Wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala, dan aku memohon kepadanya tabaraka wa ta'ala ay taqabbalahu minni, agar menerima dariku jerih payahku ini biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya dia mendengar lagi mengetahui. Wa la yafutuni huna ba'da syukrillah, dan tidak lupa bagiku di sini setelah bersyukur kepada Allah. An ashkura kulla man sahama fi ikhraji hadzal kitab, juga aku berterima kasih dengan setiap orang yang punya peran, ya, punya andil di dalam mengeluarkan kitab ini. Birra'i wal musyawarah wal muraja'ah wa tadqiq wa tab'a wa nashr, entah itu dengan pandangan atau musyawarah atau muraja'ah atau penelitian dan pencetakan dan penyebarannya. Au naqlihi ila lughatin ukhra, atau yang mentranslate-nya, ya, ke bahasa lain, menerjemahkannya ke bahasa lain. Wa akhusu bidzikri wa syukri, dan saya khususkan penyebutan dan rasa terima kasih saya ini kepada walidi al-karim, ayahku yang mulia, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr jazahullahu khaira, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Wa rafa'a darajatah, dan mengangkat derajatnya fi aliyin, di tempat yang tertinggi. Haitsu sami'ahu kamilan biqira'ati alaih, di mana ayahku ini mendengar buku ini secara lengkap dengan aku membaca di hadapannya. Ya, setelah ditulis, dicetak, Syekh Abdul Razak ini membaca di hadapan Syekh Abdul Muhsin ayahnya secara penuh dari awal sampai akhir. Nah, wa'afadani bil malhudhatin qayyimah, dan ayahku memberikan aku faedah perhatian-perhatian yang sangat lurus. Wa taujihat mufidah, dan arahan-arahan yang berfaedah. Wa tasribat nafi'ah, dan koreksian yang bermanfaat. Ja'alallahu dzalika fi mawazin hasanati, semoga Allah jadikan itu di dalam timbangan kebaikannya. Wa as'alullaha ayyibaraka fi hayatihi wa dzurriyyatihi wa ayyamudda fi umrihi ala ta'atillah wa husni amali. Dan saya mohon kepada Allah agar memberkahi kehidupannya, keturunannya, dan memanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah dan amalan yang baik. Kama ashkuru Syekhil Jalil Al-Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil alladhi takarrama bil ittila' ala hal kitab wa taqrid lahu. Sebagaimana aku juga berterima kasih kepada Syekhku yang mulia Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, yang telah sukarela menelaah kitab ini dan memberikan takriznya. Wa as'allaha ay yujziyahu khairan jaza, dan aku mohon kepada Allah agar membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa katabahu Abdurrazzaq bin Ibn Abdul Aziz Al-Badr afallahu anhu wa ghafara lahu wa rahimahu wa walidayhi wa jami'al muslimin fi ghurati jumadil akhirah min ami 29 wa 400,000. Ghurah itu artinya di permulaannya jumadil akhirah tahun 1429. Thank you. nanti beli ya. Insyaallah setelah ini baru kita masuk ke isi kitabnya satu per satu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.